Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dengan taufiknya di siang hari atau pagi hari, ya, di bulan suci Ramadan yang mubarak, di hari ke-18 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, insyaallah dalam suasana iman, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, masih kaitannya dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang ini merupakan kewajiban besar di dalam Islam. Kita masih dalam pemaparan dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang hukum ittiba', ya, mengikuti yang mendatangkan keburukan dan kecelakaan, pengikut yang celaka, pengikut yang buruk. Setelah ini selesai, maka beliau akan menjelaskan bagaimana ayat Al-Quran menyebutkan tentang al-ittiba, mengikut yang mendatangkan keberuntungan, mengikut yang menjadi sebab keselamatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah sebabnya kenapa hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan memurnikan tauhid kepada Allah, kemudian memurnikan ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita kuatkan, kita pahami dengan benar dan praktekkan, karena berhubungan dengan keselamatan dan keberuntungan hidup kita di akhirat nanti. Baik. Di pembahasan ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, fahadha hukmul ittiba, fahadha hukmul atba'il ashkiya, fa'ammal atba'us su'ada'u fanau'an, maka inilah hukumnya para pengikut yang celaka, para pengikut yang mengikuti tokoh-tokoh yang dikaguminya, ya, orang-orang yang dianggap sebagai panutannya, tapi ternyata bertentangan dengan panutan besar yang diperintahkan di dalam Islam, yaitu bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka membela mati-matian mengikuti, membabi buta tanpa mempertimbangkan kebenaran atau kesalahan yang dibawa oleh tokoh tersebut. Inilah pengikut yang celaka. Adapun al-atba'us su'ada, pengikut yang akan beruntung, yang akan mendapatkan kebaikan, fanau'an, mereka ini dijelaskan di dalam Al-Quran ada dua golongan. Ada dua golongan. Atba'un lahum hukmul istiklal, wahumul ladhina qala Allahu azza wa jalla fihim. Pertama, para pengikut yang punya hukum tersendiri. Ya, yang mereka inilah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, tentu para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, jadi mengikuti para sahabat, pengikut para sahabat. dipuji mereka di dalam ayat ini. Mengikuti para sahabat, mengikuti petunjuk mereka dengan baik, dengan benar. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita perhatikan, ini adalah pengikut yang beruntung. Ini adalah pengikut yang dipuji. Bahkan keridhaan Allah, ya, setelah diberikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ditujukan kepada golongan manusia hanya yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Maka mereka adalah atba', al-atba'u su'ada, para pengikut yang beruntung, yang berbahagia. Fahaulai humus su'ada'ul ladhina thabata lahum ridallahi anhum wa hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man tabi'ahum bi ihsan. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang ditetapkan pada diri mereka keridhaan Allah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian semua orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan kebaikan. Subhanallah, disinilah pentingnya kita mengoreksi ittiba kita, pemahaman agama kita. Dan ketika kita mengikuti pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah kita mengamalkan apa yang dipraktikkan dalam ayat ini agar kita beruntung, yaitu mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan benar. Ketika kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita selalu membaca athar-athar, riwayat-riwayat dari mereka, nukilan-nukilan dari ucapan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini. Karena disinilah syarat untuk mendapatkan keberuntungan. Setelah para sahabat, tidak ada lain yang mengikuti mereka. Para sahabat tentu mereka adalah yang mengikuti dengan baik, bahkan dengan sempurna petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, ya, yang mendapatkan keberuntungan adalah yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan baik. Ini syarat untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Wahada ya'ummu kulla manittaba'ahum biihsanin ila yaumil qiyamati wala yahtassu dhalika bilqarnil ladhina ra'auhum faqat. Maka ini bersifat umum, mencakup semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai di hari kiamat. Dan tidak khusus cuma di generasi yang menyaksikan atau bertemu, melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai pun di akhir zaman, yang orang-orang yang tidak bertemu dengan para sahabat, sama dengan orang-orang yang tidak melihat, tidak menyertai Nabi Muhammad SAW, kalau mereka setia mengikuti petunjuk, mempelajarinya, mengkaji hadith-hadith beliau, mempelajari bagaimana beliau memahami dan mengamalkan agama ini, maka mereka dapatkan bagian dari keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini atau ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini. Ya, ini berlaku untuk semua zaman sampai di akhir zaman. Wa inna ma khussat tabi'in at-tabi'una biman ra'a as-sahabata takhsisan 'urfiyan. Ya, di sini ada istilah at-tabi'in. Tabi'in artinya pengikut. Maksudnya secara istilah dari para ulama ahlul hadis, maksudnya adalah istilah ini untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat atau datang setelah para sahabat, yaitu yang menyaksikan para sahabat, menimba ilmu dari mereka. Ya, kata beliau, pengkhususan ini hanyalah, ya, pengkhususan penamaan tabi'in. Ya, penamaan tabi'in kan sebenarnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, sewaktu beliau menyebutkan khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Ya, sebaik-baik tabi'in seseorang yang disebut namanya Uwais, Uwais Al-Qarani yang terkenal, Uwais ibnu Amr. Ya, Uwais ibnu Amir atau ibnu Amr Al-Qarani. Disebutkan dengan istilah tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, para pengikut. Nah, istilah ini hanyalah dikhususkan bagi orang yang melihat para sahabat bertemu dengan mereka, ya, tentu dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani orang yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas iman tersebut, sama dengan pengertian sahabat apa? man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang bertemu atau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengannya dan meninggal dunia di atas keyakinan tersebut. Nah, ketika sahabat dikatakan orang yang melihat mereka atau bertemu dengan mereka ini pengkhususan yang bersifat urf. Ya. Untuk membedakan saja atau ini cuma sekedar istilah saja. Liyatamayyazu bihi amman ba'dahum. Ya, supaya bisa dibedakan dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Bukan berarti hanya tabi'in saja yang bisa mengikuti para sahabat, tidak. Orang yang datang setelah mereka, kalau setia mempelajari petunjuk para sahabat, mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dalam beragama, maka dia termasuk dalam ayat ini. Ya, walladzina taba'uuhum biihsan, dan mengikuti mereka dengan kebaikan. Faqila attabi'una mutlaqan lidzalikal qarni faqat, maka ketika dikatakan tabi'in, istilah tabi'in ya secara mutlak berlaku untuk generasi itu saja, yaitu yang bertemu atau melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa illa fa kullu man salaka sabilahum fa huwa minat tabi'in lahum bi ihsan wa huwa mimman radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, akan tetapi semua orang yang mengikuti meniti jalan mereka, ya ini belajar, memahami, mengikuti riwayat mereka, tidak mendahulukan akal, tidak mendahulukan semangat. Ketika para sahabat ya berhenti ketika ada dalil, maka mereka mengikuti dalil, tidak berfanatik. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mengatakan bersabar misalnya menghadapi kekurangan dari para pemimpin, mendoakan kebaikan, maka dia berusaha mengikuti dan menahan hawa nafsunya. Semua orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, maka ini termasuk yang dikatakan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga saya pernah nukilkan beberapa waktu yang lalu di kajian kita, disebutkan makna mengikuti mereka dengan kebaikan, ya, walladzina taba'uuhum biihsan. Beliau mengatakan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul jamilah wa awsafihimul hamidah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah apa? Orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji, yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka ketika sendirian maupun terang-terangan, di saat sendirian maupun di hadapan orang lain. Ini pengertian ittiba' bi ihsan. Jadi benar-benar siapa saja yang menempuh jalan para sahabat sampai di hari kiamat dengan setia mempelajari petunjuk mereka, belajar Islam, Al-Quran dan Sunnah, mencari hadith-hadith yang sahih dengan melihat bagaimana athar atau riwayat para sahabat ketika mempraktikannya, bagaimana mereka memahami ayat ini, ya, tidak mendahulukan pemikiran atau akal sendiri. Ini baru dikatakan mengikuti mereka dengan kebaikan. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan inilah ya, termasuk orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Makanya ini di antara dalil besar di Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Sehingga kalau dikatakan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ini bukan istilah baru, ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Ini memang kewajiban yang harus berdasarkan ayat ini. Di kitab I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim sendiri mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya mengikuti para sahabat dan menjadikannya sebagai argumentasi untuk menunjukkan benarnya manhaj salaf. Maka orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf dengan tentu dengan benar, dengan jujur, ya, as-salafiyun, pengikut dakwah salafiyah, inilah yang dijamin kebenarannya berdasarkan ayat ini dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, yang selain mengikuti jalan ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak terjamin kebenarannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita wajib. Dan ini syarat untuk bisa menjadi pengikut yang beruntung. Ya, untuk bisa menjadi pengikut yang beruntung. Taib, kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya menambahkan keterangan. Waqayyada subhanahu hadhihi tabaiyata bi annaha tabaiyatun bi ihsanin laysat mutlaqatan hasala bi mujarradin niyyati wal ittiba'i fi syai'in wal mukhalafati fi ghairihi. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini ya mensyaratkan menyebutkan ketentuan mengikuti di sini harus dengan mengikuti dengan kebaikan. Jadi bukan cuma sekedar pengakuan atau mengikuti dalam satu hal menyelisihi yang lain, sekedar apa slogan atau gembar-gembor saja. Oh, kita mengikuti para sahabat, kita mencintai para sahabat, padahal dia tidak mengetahui bagaimana riwayat-riwayat para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam. Tidak mempelajarinya atau tidak mengikuti nukilan-nukilan para ulama yang menukil keterangan para sahabat. Jadi mengikuti dengan kebaikan bukan mengikuti secara mutlak, asal mengikuti saja. Ya. Yang bisa dikatakan ini hanya sekedar niat saja. Atau mengikuti dalam satu hal kemudian menyelisihi dalam hal yang lain. Ini bukan pengikut setia namanya. Ini bukan pengikut yang benar. Walakin tabaiyatun musahibatun lil ihsan fa innal ba'a huna lil musahabati, akan tetapi maksudnya adalah mengikuti yang disertai dengan apa? Kebaikan. Mengikuti dengan benar, karena huruf ba di sini mengandung arti musahabah. Makanya kita artikan mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka dengan baik. Maka wal ihsanu fil mutaba'ati syartun fi husuli ridallahi anhum wa jannatihi. Yang namanya al ihsan, berbuat kebaikan, ya. Dalam mengikuti mereka ini ternyata merupakan syarat, disebutkan dalam ayat ini, ini adalah syarat. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, maka ikuti dengan baik. Maka dengan baik di sini kata-kata ihsan dengan kebaikan ini merupakan syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan atau meraih surganya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ketika dikatakan mengikuti mereka dengan baik, inilah yang akan banyak memisahkan manusia dari pengakuan yang sesungguhnya dan keadaan yang sebenarnya. Zaman sekarang ketika seseorang memahami dan mengamalkan Islam, kalau kita kembalikan dengan petunjuk para sahabat, banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Banyak sekali terjadi perbedaan. Masalah ketaatan sama pemerintah, masalah keharusan mengikuti dalil, ya. Masalah keharusan menjadikan tokoh orang yang kita kagumi berdasarkan dalil yang dia pegang teguh. Bukan hanya sekedar popularitasnya semata-mata. Bukan sekedar taklid yang membabi buta. Masalah yang berhubungan dengan ya, mengikuti, mempelajari, setia mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya di kalangan masyarakat dan bersabar ketika melakukan semua itu. Alangkah banyaknya sekarang orang-orang yang melakukan sesuatu mengatasnamakan Islam, bahkan ramai mereka mengerjakan, ternyata setelah kita teliti tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ketika kita mengerjakan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, orang-orang mencela kita. Padahal petunjuk para sahabat jelas-jelas mendukung masalah ini. Ini semua sekarang kita dapati, ya, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, bersabar mempraktekkan para pendapat atau ucapan para sahabat. Metode pemahaman para sahabat ini benar-benar membutuhkan kesabaran yang kuat. Kita masih ingat nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Amr Al-Auza'i. Ya, di dalam yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, ketika beliau menasihati bersabar untuk mengikuti sunnah dan pemahaman para sahabat. Wasbir nafsaka ala sunnati waqif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Bersabarlah kalian, sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah, jangan melampaui ketika para sahabat berhenti tidak melakukan sesuatu dalam urusan agama. Wakafu amma kafu anhu, wakufu amma kafu anhu, dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya, karena mereka itu berhenti di atas ilmu dan menahan diri, ya, di atas pengetahuan yang mendalam tentang agama ini. Ini namanya mengikuti mereka dengan baik. Ketika mereka berbuat, kita berbuat. Ketika mereka tidak melakukan, maka kita berhenti dan menahan diri kita. Sampai pun banyak orang-orang yang melakukan hal yang lain, tetap kita bersabar, setia mengikuti petunjuk mereka, karena kita yakin mengikuti mereka dengan kebaikan, inilah yang mendapatkan keridhaan. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas atau kebanyakan manusia. Makanya sudah kita ketahui golongan yang selamat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan umat, hanya satu yang selamat, yaitu al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku hari ini, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Subhanallah, inilah sebabnya yang menjadikan Islam itu terasing di akhir zaman, karena pengikut para sahabat yang setia mempelajari petunjuk dan mengikuti mereka, tentu di akhir zaman semakin berkurang, karena masing-masing manusia lebih mengikuti pendapat mereka sendiri, hanya memperturutkan semangat mereka sendiri tanpa ilmu yang membimbing. Taib. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Wa qad qala ta'ala, di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Jum'ah ayat kedua sampai keempat. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum muslimin yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan kotoran hati mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan hikmah, sunnah, petunjuk yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelum itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akharina minhum, ada lagi orang-orang yang terakhir, orang-orang yang selain mereka, yang belum berjumpa dengan mereka, juga mendapatkan keutamaan ini. Mereka belum berjumpa tapi setia mengikuti petunjuknya, mempelajari apa yang mereka pelajari kemudian mengamalkannya. Ya. Dan orang-orang yang selain mereka yang belum berjumpa dengan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha mulia, lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Coba lihat ayat ini menjelaskan tentang dua golongan manusia ini. Para sahabat, karena mereka setia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setia mengamalkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Fal awwaluna humul ladzina adraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibu. Ya. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyertai beliau, menyaksikan beliau berjuang bersama beliau. Ini tentu adalah generasi yang utama dalam Islam, paling utama, paling baik dalam Islam. Tidak ada satu generasi pun yang datang setelah mereka yang bisa mengungguli keutamaan mereka, karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keistimewaan besar sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Taib. Al-akharun, adapun yang selain mereka yang belum berjumpa dengan mereka atau belum mendapati mereka, ya, dikatakan di ayat ini wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Humul ladzina lam yalhaqu bihim, yaitu orang-orang yang belum mendapati mereka. Ya. Wa hum kullu man ba'dahum ala minhajihim, yaitu semua orang yang datang setelah para sahabat yang mengikuti manhaj, metode pemahaman mereka dalam beragama. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fayakunu ta'akhuru wa adamul lihaqi bihim fi zaman. Maka berarti maknanya dikatakan wa akharina, yang orang-orang yang selain atau orang-orang yang terakhir, maksudnya di sini terakhir atau lamma yalhaqu bihim, belum mendapati mereka. Maknanya di sini berarti karena berbeda zamannya. Belum mencapai atau tidak bertemu di zaman mereka karena berbeda zamannya. Orang-orang yang datang seperti kita tentu jauh dari zaman para sahabat, berarti tidak kita bertemu mereka dalam dalam artian zaman kita tidak memungkinkan untuk bertemu dengan mereka. Ini pengertian secara zaman berarti. Adamul lihaq, tidak menjumpai mereka, yakni maknanya tidak sezaman dengan mereka, tidak pernah melihat mereka langsung. Baik. Ada pengertian lain dari ayat ini. Wa fil ayati qaulun akhar. Dalam ayat ini ada penafsiran lain tentang makna belum mendapati mereka. Annal ma'na, pendapat yang kedua ini, lam yalhaqu bihim fil fadli wal martabah. Tidak bisa mendapati mereka dalam keutamaan dan kedudukan. Orang-orang yang datang setelah mereka, yakni belum mendapati mereka, tidak bisa mencapai kedudukan seperti mereka. Jelas para sahabat sudah kita katakan, tidak ada yang bisa menyamai apalagi mengungguli kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keistimewaan mereka dipilih oleh Allah untuk menyertai Rasulullah s.a.w. Nah, justru dengan sebab ini kita semangat mengikuti para sahabat. Karena mereka hamba-hamba pilihan. Masih ingat ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat terkenal. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ingin mengikuti, maka hendaknya dia mengambil teladan, panutan atau yang diikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama beliau menegakkan agamanya. Ya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Yang paling dalam ilmunya. Yang paling sedikit memberat-beratkan dalam urusan agama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyertai Rasulullah s.a.w. menjadi sahabat beliau dan menegakkan agama ini. Maka fa'rifu lahum fadlahum wa tabi'u atharahum, kenalilah keutamaan mereka dan ikuti jejak mereka. Ini makna pengikut yang beruntung dan berbahagia. Jadi makna ayat yang kedua, yaitu belum mencapai mereka, belum mendapati mereka dalam kedudukan dan tingkatan, dalam keutamaan dan kedudukan. Balhum dunahum fayakunul lihaku fir rutbah. Ya. Jadi orang-orang yang datang setelah mereka kedudukannya di bawah mereka, berarti belum menjumpai mereka atau mendapati mereka di sini dalam makna kedudukan dan keutamaan. Sehingga ayat ini ditafsirkan dengan dua tafsir tadi oleh para ulama. Pertama, belum berjumpa atau belum mendapati mereka, yakni dalam urusan waktu zaman, tidak sezaman dengan mereka. Yang kedua, belum mendapati mereka, yakni tidak mencapai kedudukan seperti mereka. Kedudukan yang datang, orang-orang yang datang setelah mereka tetap di bawah mereka. Ini pendapat atau penafsiran yang kedua, dan kedua penafsiran ini tidak bertentangan sama sekali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal qaulani kal mutalazimain. Dua pendapat ini adalah seperti sesuatu yang saling melengkapi. Ya, saling menuntut satu sama lainnya. Kalau kita menetapkan ini, maka yang kedua pun kita tetapkan. Tidak ada pertentangan. Bahkan saling melengkapi makna keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini. Fa inna man ba'dahum la yalhaquna bihim la fi fadlin wala fi zamanin. Karena orang-orang yang datang setelah para sahabat tidak akan mungkin bisa mendapati para sahabat baik dalam urusan keutamaan kedudukan mereka, tidak juga dalam urusan waktu atau zaman, ya. Yang jelas fahaula isinfani humus suada, maka dua golongan manusia inilah orang-orang yang beruntung. Masya Allah ya, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Coba kita perhatikan. Seseorang yang diberikan kemauan terbuka hatinya belajar Islam yang benar, mendengarkan kajian-kajian sunnah, kajian yang bermanhaj salaf, Masya Allah, insya Allah keberuntungan tidak akan luput dari dirinya. Ada kebaikan paling tidak dalam perbaikan imannya, perbaikan akidahnya. Dia perhatian dengan amal-amal yang dalam pengamalan Islam, amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah agar ibadah tersebut tidak tertolak. Di bulan puasa Ramadan, lihatlah orang-orang yang belajar sunnah. Pasti dia perhatian untuk mengamalkan puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti ketika mengamalkan sholat tarawih juga melakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir. Ini perhatian mereka. Tidak asal mengikuti apa yang mereka telah dengarkan dari orang-orang yang terdahulu tanpa mengetahui dalilnya. Tentu akan berbeda perhatiannya. Ini akan memperbaiki ittiba mereka supaya mendekati yang namanya apa? Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita syukuri dengan sebenar-benarnya dan terus kita jaga nikmat ini agar Allah tetapkan pada diri kita. Nah, inilah dua golongan manusia yang beruntung. Karena mereka menjadikan loyalitas mereka, menjadikan at-taba'iyah, keikutan mereka, pemilihan panutan, ya, berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, sekarang ada golongan manusia yang celaka. Wa amma man lam yakbal hudallahi alladhi bu'itsa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yarfa bihi ra'san fa huwa minas sinfi tsalits. Adapun orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengangkat kepalanya sedikit pun, yakni tidak memberikan perhatian sama sekali, maka ini termasuk golongan yang ketiga yang disebutkan di ayat ini, di surat Al-Jum'ah ayat yang kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladhina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmal zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat, yaitu turun petunjuk Allah kepada mereka, tapi mereka tidak mau membawanya, tidak mau mempelajarinya, mengambilnya sebagai petunjuk, ya, sama sekali tidak belajar, atau mungkin mempelajari tapi tidak faham kandungan maknanya sehingga tidak bisa mengambil cahaya kebaikan untuk menerangi hati mereka. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat kemudian mereka tidak mau membawanya adalah seperti perumpamaan keledai yang memikul membawa kitab-kitab yang tebal. Bawaannya kitab tapi tidak faham isinya, maka tidak memberikan petunjuk baginya untuk keselamatan dirinya. Justru dia tersesat. Padahal yang dibawa adalah sumber petunjuk keselamatan. Ini perumpamaan orang-orang yang tidak mau belajar petunjuk Allah dan Rasul-Nya, tidak mau mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan kebaikan. Taib. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqsamal khalaiqi bin nisbati ila da'watihi wa ma ba'athahu bihi wa ma ba'atha bihi wa ma ba'athahu bihi minal huda fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang pembagian golongan manusia ditinjau dari segi bagaimana mereka menerima dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk yang beliau bawa, yang beliau diutus dengannya. Ya. Petunjuk yang beliau diutus dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari siapa? Sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaitsin asaba ardhan. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a. Fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a." Amsakatil ma fasaqan nasa fasaqan nasu wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadhalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Masyaallah, ini perumpamaan yang indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ya, permisalan atau analogi dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang diturunkan ke muka bumi. Inilah seindah-indah perumpamaan bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu memang dibutuhkan untuk menghidupkan hati manusia. Karena perumpamaannya seperti hujan ketika turun di muka bumi. Maka demikian pula petunjuk Allah terhadap hati manusia, hati yang tidak kena petunjuk akan gersang dan mati. Tidak akan menumbuhkan kebaikan. Sekaligus juga ini mengisyaratkan bahwa belajar sunnah itu memang menyejukkan hati, menenteramkan hati, ya, ketika mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ketika hujan turun ke muka bumi, fakanat minha ta'ifatun tayyibah, ada bagian tanah atau sebidang tanah, ini perumpamaan golongan yang pertama, sebidang tanah yang dia bisa menyerap air, menampung air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Ini tanah-tanah yang subur, yang ketika turun air, dia bisa menampung air tersebut, menahan di dalamnya, kemudian menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan rerumputan. Ini adalah yang terbaik. Sudah dia mendapatkan ilmu, kemudian mengeluarkan buahnya, mengeluarkan hasil yang bermanfaat bagi manusia. Taib, ada golongan yang kedua. Wa kana minha ajadibu. Ada di antara tanah juga sebidang tanah yang sifatnya dia itu keras permukaannya. Bisa menyerap air tapi tidak cepat. Dia hanya bisa menahan air, menampung air, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Contoh seperti danau atau sungai, ya, dia bisa menahan air, tidak menumbuhkan, tapi masih bisa menampung kebaikan tersebut. Amsakatil ma, dia bisa menahan air atau menampung air, sehingga dengan itu manusia bisa meminum padanya, hewan juga bisa meminum dari air tersebut, dan bisa wazara'u, ya, untuk perladangan, untuk sawah ladang, mereka bisa mengairi sawah ladang mereka dari air yang ditahan atau yang ditampung oleh tanah tersebut. Masya Allah, ini juga kebaikan meskipun tidak seperti yang pertama. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun. Kemudian hujan juga turun ke belahan tanah yang lain, ya. Bagian tanah yang lain yang tanah ini merupakan ki'an. Tidak menumbuhkan, tidak juga menahan air. Tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak menyerap air, ya. Tidak juga bisa menampung air. Ini tanah yang tandus, yang tidak bisa menahan air, apalagi juga tidak bisa menumbuhkan, ya. La tumsiku ma'an, tanah ini tidak bisa menahan air, wala tunbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan rumputan atau tumbuh-tumbuhan. Ini permisalan orang yang tidak mau menerima petunjuk. Sudah datang petunjuk kepadanya tapi tidak memberi manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Fadzalika matsalu man faquha fi dinillah. Inilah perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Makanya ini keutamaan menuntut ilmu agama, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah, keutamaannya ini. Untuk menumbuhkan, menghidupkan hati kita, ya, menampung hujan wahyu kemudian menumbuhkan kebaikan. Maka ini adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah jadikan dia mengambil manfaat dari petunjuk yang aku diutus dengannya. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah perumpamaan wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Perumpamaan orang yang tidak mau menerima, tidak menoleh sama sekali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mau walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita perhatikan ternyata golongan manusia ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ini. Makanya kita bisa menilai bagian diri kita. Kalau kita melihat perumpamaan yang sangat jelas ini, lihatlah bagian tanah mana yang paling bermanfaat, yang paling disukai manusia. Tentu bagian yang pertama. Golongan tanah yang pertama. Ya. Golongan yang kedua masih ada kebaikan padanya. Orang-orang yang dia belajar, dia bisa menampung kebaikan pada dirinya. Meskipun dia tidak bisa begitu banyak menjelaskan, tapi yang penting dia tahu diamalkan untuk dirinya sendiri. Masih ada manfaatnya. Tapi yang ketiga adalah orang yang benar-benar celaka. Tidak mau sama sekali menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia tentu celaka dunia dan di akhirat nanti. Karena petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab yang akan memuliakan dan menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Insya Allah cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan penjelasan dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat bermanfaat ini dalam hubungannya dengan memperbaiki sikap kita dalam mengikuti dan menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena ini merupakan bagian yang sangat penting dari hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang merupakan kewajiban besar di dalam Islam. Semoga apa yang Anda sampaikan, yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan sesi materi yang penuh manfaat tadi. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki untuk selanjutnya sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini dari Ibu Nur di Padang. Silakan Ibu. Mau nanya. di daerah kita ini kan ada tradisi sholat berjamaah di rumah orang meninggal selama satu minggu. Sholat apa maksudnya Ibu? Sholat ini Bu, sholat wajib. Sholat wajib, ya. Yeah. Selama 7 hari karena ada orang meninggal di rumahnya gitu. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah dan perintahnya keterangannya itu kalau saya. Wa'iyakum. Terima kasih untuk Ibu di Padang. Silakan Ustaz. Manfaat sekali dari Ibu yang ada di Padang ya tentang tradisi di daerah beliau. Adanya sebagian orang yang melaksanakan sholat berjamaah di rumah keluarga yang ada ditimpa kematian, bencana kematian selama sepekan. Apakah ini ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya Ibu ya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang apa maknanya kita melaksanakan sholat di rumah tersebut? Apakah ada keutamaannya khusus karena ada orang meninggal dunia? Ya jelas tidak. Tidak ada keutamaan khusus. Kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum saja ketika sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab wafat ya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak sholat di rumahnya ya, dijadikan tempat khusus untuk sholat ya, apalagi yang selain mereka. Jadi sholat berjamaah bagi laki-laki dilaksanakan di masjid, sholat wajib bagi perempuan yang lebih utama dilaksanakan di rumah ya. Tidak ada keutamaan khusus atau tidak ada anjuran khusus untuk melaksanakan sholat, apalagi sholat tertentu, apalagi sholat berjamaah ketika ada kematian dalam waktu sepekan atau dua pekan ataupun berapa hari. Ini tidak ada ketentuannya di dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu di Padang. Silakan di kesempatan yang kedua masih kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Anda akan bertanya secara langsung, silakan. Ya. Silakan kami coba sapa kembali 0218236543. Baik. Belum tersambung. Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dari Ustaz. 5 tahun yang lalu saya belum mempelajari sunnah dan saat itu anak perempuan saya wafat dan dimakamkan di pemakaman campuran, yakni di sana ada muslim dan non muslim. Yang jadi pertanyaan, apakah wajib bagi saya untuk memindahkan jenazah atau kubur jenazah putri saya ke pemakaman khusus muslim? Bagaimanakah hukumnya secara syariat Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita yang ada di Yogyakarta, ya. Maka jawabannya ya, saya tidak tahu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain atau saya akan berusaha untuk bisa mencari jawabannya. Yang jelas saat ini saya tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan di kesempatan ketiga pertanyaan sesi interaktif kita kembali ke telepon 0218236543. Baik, sudah masuk. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Andi Asi di Citarap. Pak Andi, silakan. Silakan ya, pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Abdullah. Ada 2 pertanyaan lagi. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama mengenai doa sujud tilawah. Karena yang saya tahu sajadah wajahil jilzi falahuhu wassalahu tabarakallahu fil khaliqin apakah afdol? Terus yang kedua kalau kita sholat kemudian sujudnya itu tidak sempurna, apakah kita boleh mengundurkan kaki kita? Begitu saja, jazakumullah. Bagaimana? Yang kedua sholat, tadi? Kemudian sujud berjamaah namun tempatnya tidak muat gitu loh. Tidak muat. Jadi kita mundur kakinya. Apakah boleh? Jazakumullah khair. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di Citarap, silakan Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang di Citarap ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Pertama, doa yang disebutkan tadi adalah doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi diamalkan ketika kita sujud tilawah baik dalam salat maupun di luar salat kita, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisinya memang demikian, memang waktu sujud kan kita harus mengarahkan jari-jari kita, menekuk jari-jari kita supaya diarahkan ke kiblat, ya, ujung-ujung jari kita, jari kaki kita, ya. Tapi kalau seandainya kondisinya tidak mungkin kan, maka kita lakukan sesuai kemampuan kita. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kondisinya misalnya sangat sempit sekali, oleh karena itu seharusnya memang sebelum dilaksanakan sholat kita sudah mempersiapkan tempat yang rapat, tapi tentu saja bisa kita lakukan sujud dengan benar, ya, bisa lakukan sujud dengan benar. Kecuali kalau ada halangan, mungkin orang ini kakinya sakit, orang ini mungkin sedang ada sesuatu di kakinya sehingga tidak bisa ditekuk dengan sempurna sehingga dia agak mundur sedikit untuk bisa melakukannya. Ini tentu keadaannya karena perkara yang bersifat hajat atau darurat, maka tentu diperbolehkan dalam kondisi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih, wafikum barakallahu. Demikian untuk nanya dari Citirup tadi. Kemudian kami selanjutnya angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah kami terima. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kondisi negeri kita saat ini, terutama di Jakarta, mohon nasihat dari Al-Ustaz, apakah hukum dari demonstrasi dan menyebutkan bahwa itu adalah merupakan jihad di dalam membela syariat Islam, apakah benar adanya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali, ya. Menyikapi kondisi yang seperti ini, yang harusnya kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu menjaga kaum muslimin dalam kebaikan, memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang benar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin kita, pemerintah kita, siapapun yang akan jadi nantinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk untuk berpegang teguh dengan Islam, karena inilah sebab yang menjadikan kebaikan bagi negeri kita dan semua masyarakat kita. Itu yang kita lakukan saat ini. Kita tentu saja tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang menambah keruh suasana. Kita harusnya berusaha mendoakan, kita menasihati orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri untuk menjauhi hal-hal tersebut. Itu yang kita lakukan. Bahwa apa yang diserukan oleh sebagian orang dengan hal-hal seperti ini dikatakan sebagai jihad, tentu ini tidak tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Bagaimana mungkin dikatakan jihad ketika berhadapan antara kaum muslimin dengan aparat yang juga muslim? Apalagi ini membuat kekacauan, ya, akan menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Maka ini sekali lagi kita katakan, ya, kita himbau kepada kaum muslimin untuk hendaknya mereka bersabar. Dan ini bulan Ramadan, lebih bagus untuk tentu saja harusnya mereka konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, apalagi menjadikan kekacauan, menimbulkan banyak kerusakan, ya. Kita harusnya berdoa untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan para pemimpin kita, untuk kebaikan negeri kita, yang di sini kita bisa melaksanakan syiar-syiar Islam, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan salat berjamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan ini, ya, dengan lebih baik lagi bagi kita dan semua kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk penyelesaian masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita semua dijaga di atas keimanan yang benar sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk beberapa penanya dari pesan singkat. Masih dari pesan singkat, ada dari Umu Naufal di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, apakah termasuk perbuatan kesyirikan apabila kita mempunyai suatu hajat tertentu, kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya? Apakah ada tuntunan dari syariat? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Mengucapkan salawat ini kan merupakan doa dan keutamaannya sangat besar di dalam Islam. Ya, kalau mengucapkan salawat tersebut, misalnya dia niatkan membaca salawat karena ini dianjurkan dalam Islam, tentu salawat yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti salawat yang kita baca dalam salat kita, dalam tahiyat kita. Ini kan berdoa kepada Allah dan ini keutamaannya besar di dalam Islam. Ini tentu pahala dan keutamaannya besar. Ya. Cuman ketika ini dihubungkan dengan hajat manusia. Kalau dia, orang yang mengucapkan ini dia ketika mengucapkannya meyakini Nabi SAW sebagai tempat meminta, jelas ini kesyirikan. Jelas ini kesyirikan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa dengan mengamalkan amal ini, ini adalah amalan soleh. Amalan yang diperintahkan di dalam Islam, ya, yang besar keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dia inginkan dapat dengan keutamaan mengamalkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya. Maka kita ketahui dalam Islam kan boleh bertawasul dengan amalan soleh. Diperbolehkan bertawasul dengan amalan soleh dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan bertawasul termasuk amalan soleh. Cuman kita katakan, yang terbaik ketika seseorang itu punya hajat, minta kepada Allah. Mohon kepada Allah dan sebutkan hajatnya. Sebutkan hajatnya. Ya. Kalau ketika dia ingin misalnya melakukan apa yang tadi kita sebutkan, hal yang diperbolehkan bertawasul dengan amalan soleh, maka dia sebutkan dalam hajatnya waktu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, saya punya hajat seperti ini, maka dengan amal-amal soleh yang saya pernah lakukan, saya pernah melakukan sholat malam, saya pernah bersalawat, saya pernah ini dan ini, maka mudahkanlah. Jika engkau dengan ilmu yang sempurna maha mengetahui, ini ikhlas aku lakukan, maka mudahkanlah terpenuhinya hajatku ini. Ini diperbolehkan bertawasul dengan amalan soleh. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan. Harusnya seperti ini kalau seandainya betul-betul dia ingin bertawasul dengan amalan soleh. Makanya kalau yang tadi dikatakan setiap ada hajat dia bersalawat, kita lihat dari keyakinannya. Kalau ketika dia baca salawat, keyakinannya dia minta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW, jelas ini merupakan kesyirikan. Bahkan termasuk kesyirikan yang besar yang bisa membatalkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak demikian, maka dengan perincian seperti yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah. Terima kasih jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Demikian untuk penanya di Kalimantan Timur. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk kembali dari penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Silakan. Dari Darussalam Citengah. Silakan. Dengan Bapak siapa? Iya, Samsul Bahri. Pak Samsul, silakan pertanyaannya. Ustaz, yang saya mau tanyakan itu. Silakan. Salat tarawihnya Ustaz. Di mana? Salat tarawih. Iya, silakan Pak. Di daerah kami ini bacaan Al-Fatihahnya tidak ada bernapas, Ustaz, disambung-sambung. Satu kali nafas dan Al-Fatihah gitu Pak ya. Al-Fatihah, bismillah disambung dengan Al-Fatihah, tidak ada bernapas. Mm-hmm. Baru tidak ada temanin, Ustaz. Mm-hmm. Yeah. Apakah kami dari sebenarnya kami ada masjid sini, Ustaz, Salafi. Mm-hmm. Salafi, ya cuma kami tidak mampu berdiri lama, Ustaz, karena baca satu juz 8 rakaat. Terlalu lama begitu Pak maksudnya ya? Ya. Jadi yang pertanyaan kami, apakah kami bisa memisahkan diri? Kami memisahkan diri, ambil saja sholat tengah malam di rumah. Oh ya. Baik Bapak. Terima kasih ya. Pak Samsul, pertanyaannya ya. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Samsul Bahri di Sulawesi Tengah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, keluarganya, dan kita semua dalam kebaikan. Ya, pertanyaan tentang sholat tarawih tadi, yang pertama sholatnya Al-Fatihah tidak bernafas ya, pasti bernafas, satu nafas mungkin maksudnya. Kalau tidak bernafas bisa mati dia Pak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mencontohkan sebaik-baik petunjuk. Beliau ketika membaca ayat Al-Quran berhenti di setiap ujung ayat. Dan itu yang paling utama. Tidak ada keutamaan khusus orang membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Nabi SAW yang mencontohkan yang terbaik berhenti di setiap ujung ayat, setiap akhir ayat. Tayib, apalagi kalau terburu-buru. Tanpa, ada lagi tadi katakan gerakan-gerakannya tidak ada tumaknina. Tumaknina merupakan rukunnya sholat. Kalau tidak terwujud berarti batal sholatnya. Sholat yang seperti ini kalau betul-betul keadaannya seperti ini, tidak tumaknina, melanggar rukun sholat, tidak boleh kita ikuti. Karena kalau dia sholatnya batal, maka dia batal menjadi imam, maka makmumnya pun akan batal sholatnya kalau mengikuti. Oleh karena itu, jangan ikuti sholat yang seperti ini, cari tempat lain yang kita bisa melaksanakan sholat dengan benar. Nah, kendalanya ketika dia ingin sholat di tempat yang sesuai dengan sunnah, sholatnya terlalu panjang. 8 rakaat, 1 juz. Masya Allah, kita katakan ini istimewa dan baik. Cuman, mungkin, ya, ketika mereka mempertimbangkan kondisi sebagian dari masyarakat umum yang belum bisa melakukannya, maka kita katakan, hendaknya mereka memperhatikan hal tersebut. Kalau mereka ingin melaksanakan sholat yang panjang seperti ini, maka ini luar biasa. Keutamaannya besar dan ini yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi kasihan sebagian dari orang-orang awam yang tidak bisa sholat selama itu, mungkin belum terbiasa. Kita katakan sama mereka, bersabar, coba ikuti. Ya, kalau seandainya tidak bisa juga dan tidak mampu, apalagi nanti sholatnya sambil mendongkol, sambil mengantuk dan tidak tahan, ya terpaksa Anda bisa melaksanakan sholat di akhir malam kalau tidak bisa mengikuti sholat yang tersebut. Ya, maka inilah yang bisa kita anjurkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kebaikan dan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mengikuti petunjuknya. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih, jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan di kesempatan yang berikutnya, masih kami buka kesempatan yang terakhir sepertinya untuk di interaktif kita pagi hari ini. Melalui telepon kami coba sapa di 0218236543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Dodi di Riau. Pak Dodi, silakan pertanyaannya, Pak. Yang ingin kami tanyakan yang pertama tentang apa sajakah rukun dari sholat dari khutbah Jumat? Rukun khutbah Jumat ya, Pak ya. Yang kemudian yang kedua yaitu bagaimana jika salah satu dari rukun Jumat itu tinggal, atau salah satu dari rukun khutbah Jumat itu tinggal, apa yang harus kami lakukan sebagai makmum atau sebagai jamaah? Iya. Itu saja. Baik, Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi di Riau. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Riau tadi ya. Menanyakan tentang rukun atau hal-hal yang ya wajib dikerjakan di dalam sholat Jumat atau khutbah Jumat. Ya, secara umum penjelasan yang pernah kami baca seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya di dalam kitab Syarhul Mumti, banyak hal-hal yang disebutkan oleh sebagian dari ahli fikih yang tidak ada dalilnya, yang ditetapkan misalnya keharusan membaca ayat tertentu, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini tidak ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika khutbah Jumat, yang penting seseorang itu ya tentu saja memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah ya, dan dilaksanakan dengan dua khutbah, maka ini sudah menunaikan tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam khutbah tersebut. Sampai pun kalau dia tidak menyebut salawat di dalam khutbahnya, maka tidak membatalkan khutbahnya. Dia tidak berdoa misalnya dalam khutbahnya, maka tidak membatalkan khutbahnya. Kalau dia sudah cukup menyampaikan, di awalnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyampaikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah, berpegang teguh dengan Islam secara umum, maka ini sudah mencukupi untuk pelaksanaan pelaksanaan khutbah tersebut. Ya, nanti ketika khutbah yang pertama dia berhenti, dia duduk sejenak, kemudian bangkit lagi melaksanakannya. Ini yang perlu diperhatikan tentang masalah yang berhubungan dengan khutbah. Kalau dia ingin tambahkan dengan doa, ya tentu ketika dia menyampaikan nasihat, dia menukilkan ayat Al-Quran, menukilkan hadis Rasulullah SAW, maka ini adalah kebaikan. Ya, maka dengan cara seperti ini, khutbah tersebut insya Allah merupakan khutbah yang mencukupi untuk pelaksanaan sholat Jumat beserta khutbahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Maka dengan ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.